Baik, syukran kasiran masih bersama kami di Halaqoh Fajar. Hadirin pemirsa Al-Fajar TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali untuk belajar bersama guru kita Buya Yahya, dan kita sudah sampai di sesi yang ketiga. Nah, dan alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan bagaimana seorang mempelai itu boleh menjamah sholatnya ya. Nah, Buya, kalau pengantin laki-laki apa boleh menjamah, Buya? Sebenarnya yang laki-lakinya, kalau tadi kan yang laki-laki dandanannya tidak setebal yang perempuan, tidak seribet yang perempuan itu. Yang tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki adalah berdandan menyerupai perempuan. Yang menjadi ciri khasnya dandanan perempuan, pakai baju-baju perempuan dan sebagainya. Kalau seorang perempuan, seorang laki-laki dirapikan, dibersihkan wajahnya dan sebagainya adalah hal yang wajar. Kemudian tentunya ya itu saja, rambu-rambunya adalah tidak boleh berdandan dengan ciri khas tentang seorang perempuan yang pertama. Yang kedua adalah tidak ciri khas satu kefasikan atau model-model orang-orang fasik. Itu yang tidak berkenan. Setelah itu suka-suka. Boleh pakai baju tradisi, baju Jawa, baju Melayu, ya, baju Arab karena dia mungkin ada darah Arabnya, suka-suka. Dan Anda tidak usah pusing lah, kalau memang dia asal Jawa, dia pakai tradisi Jawa. Ada belangkonnya, ya sah-sah saja. Pakai songkok nasional ya, boleh saja. Pakai imamah, ya alhamdulillah dia pengen pakai imamah sesuai. Nggak ada masalah, jadi bebas. Yang penting dia tidak satu ciri khas, pakai misalnya rambut-rambut dikit buat kayak perempuan, dan baju perempuan tidak diperkenankan seperti itu. Dan hendaknya seperti itu juga harus rapi dong, sebagai seorang laki-laki harus rapi, bersih, kemudian seimbang. Kemudian yang perlu dijaga juga adalah setelah diabadikan dalam bentuk foto-foto, maka Anda harus punya amanat. Anda yang terlanjur mengambil fotonya pengantin-pengantin itu, Anda harus amanat. Anda nyebarkan sendiri, jadi tidak amanat, khianat Anda. Mungkin dia tidak rela. Kenapa Anda menyebar foto itu? Ada sebagian orang tidak senang fotonya disebar. Kan bagi dia adalah kecantikanku hanya untuk suamiku kok. Kenapa disebar ke sana kemari? Ada seperti itu. Nah, ini adalah upaya-upaya ya, untuk menjadikan acara-acara resepsi pernikahan menjadi semakin baik tanpa mencaci mengolok. Kalau kita menemukan namanya orang, kadang mohon maaf, di kampung-kampung jika ada satu acara resepsi yang sangat jauh dari syariat itu, bukan karena mereka menantang Allah, mereka enggak ngerti, hanya latah begitu saja. Yeah. Sebab biasanya ada orang nawarkan, kamu nanggap ini enggak? Yeah. Nanggap itu apa sih? Ngundang ini enggak? Yeah. Ini enggak? Itu berarti, oh iya, kemarin ini. Jadi gitu saja, dia iya saja. Nah, maka kita perlu buat perubahan halus dengan cara ya mengusulkan. Dan kepada orang yang sudah rindu syariat pun, cara mengusulkan yang cakep dong. Misalnya Anda, adik Anda ingin menikah. Anda jangan merubah di saat sudah waktu pernikahan. Ngomong ke ayah, enggak boleh gini ini. Wah, Anda ngajak perang. Kalau Anda ingin mengusulkan jauh-jauh dari, abah, kalau ada resepsi pernikahan, hendaknya begini, begini. Bukan mohon maaf, sudah ngundang ini, ngundang itu, Anda baru rame di situ. Anda ngajak perang. Anda ngajak perang. Jadi harus dengan hikmah, mu'idul hasanah, cara rambut, cara yang baik. Baik. Kemudian, Buya, di satu desa atau satu tempat, itu ada tradisi namanya kondangan, Buya. Kondangan, jadi Buya, ada orang yang kondangan, kemudian nanti ini dihitung sebagai hutang. Nanti ketika dia punya hajat atau menikahkan, nanti orang yang dikondanganin harus bayar gitu, Buya. Hukumnya seperti kalau apa? Maknanya makna ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, sah-sah saja. Jadi kita menghadiri satu acara walimah, sekaligus kita menitipkan amplop, mengirim beras dan sebagainya. Bahkan di sebagian kampung dicatat itu duit. Iya. Dicatat itu duit. Nah, dicatat itu adalah ya maksudnya ya nanti kalau dia giliran dia menikahkan anaknya, saya akan membayarnya. Akan tapi apapun bentuknya, jika tidak dalam bentuk akad, tidak akan menjadi utang. Akad itu harus ada transaksi. Kamu saya ngutangi lo ya gitu. Kalau dia mau saya ngutangi, dia mengatakan iya, jadi utang. Tapi sekali seorang berakal, dia memberikannya diam-diam saja, maka itu adalah hadiah. Nah, adapun membalasnya itu, membalasnya adalah ya hal jazaul ihsan ila ihsan. Masa dulu ditolong sekarang enggak mau nolong, kan keterlaluan amat. Sebenarnya itu satu budaya yang baik untuk menghidupkan gotong royong. Gotong royong. Menarik sekali. Dan memang hidup gotong royong indah. Bahkan sehingga itu juga dinanti-nanti oleh sebuah keluarga. Karena apa? Dengan mengadakan acara ini, tentu banyak orang datang mengirim hadiah. Sehingga dia dapat rezeki baru lagi. Mungkin seperti itu. Sehingga sampai kita menemukan acara manten khitan itu kayak pengantenan. Yeah. Iya kan? Karena khitan, khitanan. Saya kira pengantin beneran. Pengantinnya mana? Ini pengantinnya. Saya bingung. Ini saya belum paham waktu itu. Ini pengantinnya. Sebentar. Anak pengantin bukan pengantinnya. Sunat. Ini pengantin khitan, Bu ya. Masya Allah, pengantin khitan. Jadi ada. Ya enggak ada masalah walimatul khitan. Memang tidak ada istilah walimatul khitan. Tapi bersyukur sah-sah saja kok. Nah, jadi maksudnya tadi adalah sifatnya tolong-menolong. Bukan sebuah kewajiban. Ya artinya kalau ternyata giliran kita akan nolong kok nggak bisa, nggak mampu, ya sah-sah aja. Ya nggak ada masalah. Kan bukan transaksi utang-utang beneran. Itu memberi dan sebagainya. Kan begitu. Berbeda dengan arisan. Arisan kan ada catatan dan sudah ada janji kan. Nah, janji, catatan arisan itu bukan utang juga. Itu kan arisan halus betulnya itu. Kayak begitu juga. Jadi bayar gitu kan. Sehingga nanti dihitung itu. Saya ingat di sebuah tempat dihitung. Dihitung. Nanti kalau bukunya hilang kan bingung juga nanti. Tapi intinya bahwa pihak tuan rumah itu rindu untuk membalas suatu ketika nanti. Sehingga dicatat itu supaya enggak kelewat. Gitu saja. Masa aku dibantu. Tapi paling enak adalah sudahlah. Pokoknya nanti kalau siapapun tetangga aku datang, aku harus membantunya selesai. Tolong menolong, itu budaya tolong menolong. Bukan menjadi utang jatuhnya. Bukan sebagai utang. Kalau ternyata nggak mampu, ya sudah. Bukan sebuah kewajiban kok. Sebab utang piutang itu harus ada transaksi, harus ada kejelasan. Tindakan, Bu, ya. Untuk orang dewasa. Kalau saya memberikan uang kepada orang dewasa, ya kan? Orang dewasa, berarti dia adalah pemberian hibah. Kalau nggak pakai akad. Ya langsung alhamdulillah besok ditagih, nggak bisa dong, ente ngasih. Kalau harus ada transaksi dong, karena kita dewasa. Ngapain ngasih? Ya tahu diri ya tahu saya orang ngasih, selesai. Seperti itu. Dan budaya tidak menjadikan itu hutang. Ya? Budaya kan, itu pun bukan mengatakan utang, hanya utangnya utangnya bukan utang beneran kok. Karena angkanya pun juga bisa berbeda-beda kan, nggak harus persis kan, masa utang. Maksudnya ya utang budi lah gitu loh, bukan utang duit. Karena 20 tahun yang lalu itu 55 ribu nggak ada artinya kan begitu. Sekarang masa 5 ribu lagi kan ya enggak. Jadi bukan utang-utang beneran. Jadi supaya nyaman semuanya itu bukan utang-utang, harus ada kejelasan. Baik seperti itu. Baik, syukran kasiran Bu ya atas penjelasannya. Dan Masya Allah setelah kita berada di penghujung waktu ya. Masya Allah sudah bersama-sama kita belajar dengan guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita minta Buya untuk ditutup acara ini ya. Itu himbauan kami bahwa orang yang tidak bisa baik adalah orang sombong. Siapapun dia, biarpun ulama, sombong nggak akan baik. Ahli ibadah sombong tidak akan jadi baik. Apalagi kita yang punya kesalahan lalu sombong. Maksud kami, apa yang kami sampaikan ini upaya untuk menjadi lebih baik. Kalau ternyata Anda sudah sesuai dengan syariat, jangan sombong lalu merendahkan orang lain. Jangan rendahkan. Anda sudah menjalankan resepsi pernikahan dengan sangat sesuai dengan syariat. Lalu Anda melihat tetangga Anda, wah jangan Anda bikin caci maki dan sebagainya. Awas ya. Jangan sombong Anda dengan syariat, dengan gaya syariat yang sudah Anda tegakkan. Tapi di sisi lain sama. Kalau sudah diajak bicara untuk menjalankan syariat untuk menjadi lebih bagus, Anda jangan sombong. Kalau Anda belum mampu, niat saja semoga. Kalau anak pertama saya belum bisa, semoga anak kedua saya bisa. Niat agar mendapatkan pahala dari Allah. Jadi sombong adalah tidak terpuji dan terhinakan. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam keluarga kita, anak-anak kita semuanya, masyarakat kita. Allah mengangkat derajat kita. Orang tua kita diampuni oleh Allah. Guru-guru kita. Allah menjaga anak-anak kita, rumah tangga kita indah bahagia, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin. Baik, syukran gasiran kami ucapkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di esok hari, tentunya di program spesial Halaqoh Fajar. Baik, akhirnya saya Muhammad Hibri yang bertugas mohon pamit mundur diri, dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.